Ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri. Wa tsalitsu at-taukid. Kemudian macam yang ketiga dari tabi' adalah taukid. Taukid. Iya. Taukid. Nama lainnya adalah ta'kid. Ya. Ta'kid itu pun taukid. Yang lebih sahih taukid, ya. Wa mithaluhu nafsu. Contohnya adalah kata nafsu. Nanti akan disebutkan oleh beliau, ya, macam-macam ataupun jumlah dari taukid terbatas, ya. Min qaulika, pada ungkapanmu, zaronil amiru nafsu. Zaronil amiru nafsu. Amir, apa terjemahnya amir? Penguasa itu datang kepadaku nafsu. Apa? Sendiri. Maksudnya dia sendiri gitu. Dia sendiri yang datang. Terjemahnya bagusnya apa tuh? Ya, dia bukan wakilnya, bukan apa? Utusannya. Zaronil amir nafsu. Apa bagusnya terjemahannya? Penguasa itu sendiri, ya, penguasa itu. Hah? Taukid, penguasa itu sendiri yang datang kepadaku. Hah? Gitu toh. Ya. Bukan sendirian. Namun taukid gitu. Dia sendiri yang datang, bukan utusannya, bukan wakilnya gitu. Iya. Si Amir itu sendiri yang datang kepadaku, bukan sendirian, ya. Beda sendirian dengan diri. Warobi, empat, yang keempat, al-badal. Iya, badal. Contohnya, badal itu ya ganti, pengganti. Misal, contohnya ahuka. Ya, ahuka. Min qawlika, pada ungkapanmu, habar aliyun ahuka. Lah datang Ali, ahuka, saudaramu. Coba dirob dulu yang tadi, zaroni amiru nafsu. Zaroni. Inal ma'adhin ma'binal fadla ma'halal minal i'rab. Nun ilmi qawaya ya, ba'mir متصل مبني على سكون وحال نفسه مفعول به يا الامير فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه الظاهر على اخره نفسه ها tadi apa taukid lafaznya sudah tertentu taukid itu diantaranya nafsu taukid lil marfu marfu mithl alamat rafi ضمه الظاهر وهو مضاف الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جار مضاف اليه. Coba dia rob hadara alin akhuka hadara hilun ya mafat la mahalal min al-i'rab aliun fa'il marfu alamat rafi adhammatu dhahiratu ala akhiri akhuka badal ya badal al-marfu marfu mithlu alamat rafi ya al-waw niaba li'annahu fa huwa ya wal kaf mabni fi mahalli mudafun ilayhi. Dah lancar belum? Ya Rabnya. Ya. Sudah berulang-ulang ini. Ya sudah berapa kali kita main Arab yang seperti ini. Wa idza istama'at hadhihi tawabi' kulluha aw ba'daha fi kull fi kalamin qaddamta na'ta thumma 'atha al-bayani thumma tawkida thumma al-badala thumma 'atha an-nasaq. Taqulu ja'a ar-rajulul karimu 'aliyyu nafsuhu shadiquka wa akhuh. Apabila berkumpul empat macam tadi ini. Apa saja tadi? Empat macam tadi. Jangan dikebet lagi. Sudah. Nah. Atof. Ya. Padahal taukid belajar biasa gitu. Jangan-jangan dikit-dikit kebet. Dikit-dikit kebet. Ya nyantol-nyantol. Ya. Apabila berkumpul empat macam tadi atau sebagiannya dalam satu kalimat, maka kau dahulukan yang pertama na dulu. Sifat dulu. Kemudian diikuti dengan apa? Atof bayan. Kemudian diikuti dengan taukid, kemudian diakhir dengan kemudian diikuti dengan badal, dan diakhir dengan atof nasak. Nah, atof nasak. Dihafalkan urutannya apa saja? Yang pertama, na'at atof bayan, taukid, badal, atof nasak. Siapa yang hafal? Tutup. Ya. Yang pertama apa? Na'at, yang kedua atof bayan, yang ketiga taukid, empat badal, yang terakhir atof nasak. Ya, masyaallah. Lumayan. Taqul, engkau katakan ja'a ar-rajulu al-karimu. Ya, datang seorang laki-laki itu yang karim, mulia, yaitu Ali sendiri, temanmu, akhuhu, dan juga saudaranya. Kita lihat di sini ja'a ar-rajul. Ar-rajul i'rabnya apa? Sebagai fa'il marfu' alamat rafi' adhammatu dhahiratu 'ala akhiri. Al-karimu i'rabnya apa?